produk Perdana Rekord yang asli. Ingat, jangan beli yang bajakan loh. Jangan upload MP3 sama videonya ya. Perdana Rekord Surabaya, Rosa Bella. Thank you.